شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوتي في الله جماعة sekalian رحمني ورحمكم الله melanjutkan kajian tafsir Quranul Azim karya Imam Ibnu Katsir rahimahullah pada ayat ke-121 Allah sebutkan alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bihi fa ulaika umul khasirun. Dan orang-orang yang kami beri kepada mereka Alkitab, mereka tilawah kitab itu dengan hak tilawahnya, dengan tilawah yang sebenarnya. Mereka itulah yang beriman dengan Alkitab, dan yang mengkufuri Alkitab, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatih, hum, mereka yang dimaksud di dalam ayat, atainahum alkitab, yang dimaksud disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, riwayat dari Qatadah rahimahullah, kemudian Yahud wa Nazara. Mereka yang dimaksud adalah kaum mukminin dari Yahudi juga dari Nasara yang benar-benar mengikuti ajaran Musa dan Isa alaihissalam. Dan pendapat ini pula yang dikuatkan oleh Imam Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, juga Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah. Adapun riwayat lain juga dari Imam Qatadah, diriwayatkan oleh Imam Sa'id, bahwa Qatadah sebutkan hum yang dimaksud di dalam ayat atainahum alkitab, hum ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua riwayat ini tidak bertentangan, baik yang dimaksud mukminin dari Yahudi maupun Nasara sebelum datang Rasulullah SAW, pengikut ajaran Musa alaihissalam dengan benar tanpa mereka kurangi, tanpa mereka ubah. Demikian pula mukminin dari Nasara mengikuti ajaran Isa dengan benar alaihissalam, ataupun para sahabat Rasul, semuanya adalah mukmin yang mereka tilawah kitab Allah dengan tilawah yang sebenarnya. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau tafsirkan yatlunahu haqqa tilawatih. Kata Umar, idza marra bi dzikril jannah fa'ala Allah al-jannah, wa idza marra bi dzikrin nari ta'awwada billahi minan nar. Mereka itu yang mentilawah Quran dan tilawah yang sebenarnya, artinya kata Umar bin Khattab, ketika mereka melewati ayat yang menyebutkan tentang surga dan kenikmatannya, mereka memohon kepada Allah kenikmatan surga tersebut. Ketika mereka lewati ayat yang menyebutkan neraka dan azabnya, maka mereka berlindung diri kepada Allah dari neraka tersebut. Ini tafsiran pertama, ke makna pertama dari yatlunahu haqqa tilawati, yang mentilawah Quran dengan tilawah yang sebenarnya. Yaitu kata Umar, kalau kita melewati ayat-ayat rahmat atau kenikmatan surgawi jannatullah, maka ciri orang yang tilawah Quran dengan benar segera memohon kepada Allah surga tersebut. Dan ketika melewati ayat-ayat adat, berlindung diri kepada Allah dari adat tersebut, sehingga ayat-ayat itu tidak sekedar dia baca, tidak sekedar lewat begitu saja tanpa ada respon dari pembacanya. Bukti kalau dirinya membaca Quran dengan sebenarnya bacaan, dia takut ketika melewati adab sehingga dia melindungi diri. Dia berharap ketika melewati ayat surga sehingga dia memohon kepada Allah. Diriwayatkan pula oleh Imam Abu Aliyah dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kata Ibn Mas'ud, "Walladhi nafsi biyadih inna aqati dawati an yuhilla halala wa yuharrima harama wa yaqra'ahu kama anzalahu Allah wa la yuharrifa al-kalima an mawadhi'i wa la yata'awwalu minhu shay'a 'ala ghairi tahwili." Mereka itu, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, membaca Quran dengan sebenar-benarnya bacaan dalam bentuk menghalalkan yang dihalalkan, mengharamkan yang diharamkan. Mereka baca Al-Quran seperti diturunkan oleh Allah. Tidak mereka tahrif, tidak mereka selewengkan ayat-ayat Allah ke makna lain, mengubah letak-letak ayat dalam artian tahriful kalam an-nawadhi', mengungkapkan makna ayat bukan pada tempatnya. Tahrif, penyelewengan. Tidak pula mereka ta'wil, mereka tafsirkan ayat-ayat Allah dengan tafsiran yang tidak dikehendaki oleh Allah, tafsiran yang bukan tafsiran sebenarnya dari ayat itu. Oleh sebab itu, pernyataan Ibnu Mas'ud ini juga menjadi makna yang kedua dan ciri orang-orang yang membaca Quran dengan sebenar-benar bacaan. Oleh sebab itu, para sahabat Rasulullah SAW, seperti kata Qatadah tadi, yang dimaksud mereka dalam riwayat yang kedua adalah para sahabat Rasul, sangat takut untuk menafsirkan ayat atau kalimat di dalam ayat yang tidak mereka ketahui maknanya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, demikian pula riwayat dari Umar bin Khattab, ketika ditanya tentang makna asba di dalam surat Abasa wa Tawalla, wafatihatan wa abda, apa makna abda itu? Umar bin Khattab tidak berani berbicara karena tidak mengerti maknanya. Demikian pula Abu Bakar As-Siddiq ketika ditanya karya beliau, ayu sama'in tutilluni wa ayu ardin tuqilluni idza qultu fi kitabillahi ma la a'lam langit mana yang bisa menaungiku dan bumi mana yang bisa melindungiku. Kalau aku berbicara dalam kitab Allah, Al-Quran, yang tidak aku ketahui ilmunya, mereka sangat takut untuk menafsirkan, mentakwilkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran, sementara mereka tidak menguasai ilmunya. Lebih mereka pilih diam dan menyatakan la adri atau wallahu a'lam, saya tidak tahu, atau Allah yang maha tahu tentang maknanya. Ini merupakan ciri sifat orang-orang yang diberi kitab oleh Allah membaca Quran itu dengan sebenar-benarnya bacaan. Disebutkan pula oleh Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma bahwa para sahabat Rasulullah SAW, mereka selalu mengambil 5 ayat dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mereka baca, mereka pelajari, mereka pahami maknanya, mereka amalkan. Kalau ayat tersebut menghalalkan sesuatu, mereka halalkan dengan meyakini kehalalannya. Kalau ayat itu mengharamkan sesuatu, mereka halal dan mereka yakini keharamannya. Kalau ayat itu memerintahkan sesuatu, mereka laksanakan. Kalau ayat itu melarang sesuatu, mereka tinggalkan. Setelah mereka hafal, mereka paham, mereka amalkan, mereka yakini, baru mereka ambil lagi 5 ayat dari Rasulullah SAW dan begitu seterusnya. Bertahap di dalam mempelajari Quran, seperti kata Ibnu Mas'ud, membaca Quran dengan sekedar bacaan, dengan menghalalkan yang halal, mengharamkan yang diharamkan, dan membacanya seperti diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia baca seperti yang diturunkan oleh Allah Subhanahu, termasuk makna membaca Al-Quran dengan bacaan yang benar. Haqqa tilawatih, yatlunahu haqqa tilawatih, mentilawah Quran dengan tilawah yang sebenarnya. Salah satu maknanya adalah kata yang maksud membacanya seperti turunkan kepada Allah, tidak mengurangi, tidak melebihi, yaitu dengan patokan kaidah-kaidah ilmu tajwid guna mengukur panjang pendeknya bacaan, guna menentukan makhraj-makhraj huruf, tempat-tempat keluarnya huruf, guna menentukan sifat-sifat huruf, ada yang tebal, ada yang tipis, ada yang tinggi, ada yang pendek, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, menjadi keharusan dalam membaca Al-Quran agar dibaca seperti yang diturunkan oleh Allah, mempelajari tajwid terlebih dahulu agar membacanya dengan patokan-patokan ilmu tajwid. Terkadang ayat-ayat itu dibaca panjang berlebihan, melampaui yang ditentukan dalam kaidah-kaidah tajwid yang semestinya dibaca 2 harokat, dibaca lebih dari itu, yang semestinya dibaca 6 harokat panjang, musyabbah dibaca kurang dari itu. Ini bukan termasuk orang yang membaca Quran dengan sebenar-benarnya bacaan, tidak sempurna bacaannya. sering terkadang kita dapati hanya sekedar menjaga intonasi bacaan agar tetap indah dan enak didengar, kadang melampaui batasan yang ditentukan dalam buku tajwid, semacam mat iwad yang semestinya hanya dibaca dua harokat, dibaca lebih daripada itu. Fala tabghu 'alayhinna sabila, bentuk tanwin yang berada di akhir ayat atau di akhir bacaan. Sabila hanya dibaca dua harokat. Terkadang karena menjaga lantunan bacaan dibaca lebih. Sabila, ini tidak ada dalam ketentuan tajwid. Demikian pula sifat-sifat huruf, makhraj-makhraj huruf, ain disalah baca dengan alif, demikian pula sin salah bacakan dengan fa, dengan syin, atau ain biasa diajarkan dibaca dengan suara ngain. Ini tidak ada dalam ketentuan tajwid, dan masih banyak yang lain. Al-Muhim, yang penting termasuk sifat orang yang membaca Quran dengan bacaan yang benar, dia pelajari kaidah-kaidah tajwid, baik itu berkenaan dengan makhraj, tempat keluar huruf, sifat huruf, dan hukum-hukum yang lain, ikhlas, guna, ikhfa, idhar, dan yang lain-lainnya. Demikian kata Imam Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Hal yang serupa disebutkan pula oleh Imam Ibn Abbas. Abdullah bin Abbas bin Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, "Yuhilluna halala wa yuharrimuna harama wala yuharrimunahu an mawadihi." Mereka halalkan yang dihalalkan oleh Allah dalam kitab Al-Quran, mereka haramkan yang diharamkan, dan tidak mereka ubah ayat-ayat Allah, tidak mereka selewengkan dari tempatnya, tidak mereka selewengkan dari tempat-tempatnya. Salah satu bentuk penyelewengan tahrikul kalim an mawadhi'i, meletakkan ayat bukan pada tempatnya atau menafsirkan yang bukan pada tafsiran yang dikehendaki oleh Allah, adalah yang sering kita jumpai ketika melewati ayat yang menerangkan tentang sifat-sifat Allah yang maha agung, yang maha besar. Ketika Allah sebutkan dalam 7 tempat di dalam Quran, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa, Ar-Rahman yang beristiwa di atas arsy, istawa 'ala yang ada maknanya diterangkan oleh para ulama tafsir, 'ala waqtafa'a waqtaqarra, tinggi di atas menap, itu makna istawa 'ala. Berarti Allah di atas arsy-Nya beristiwa, di atas arsy Allah beristiwa, Allah menetap di atas arsy-Nya. Kemudian diselewengkan makna ini kepada makna lain, ditafsirkan dalam banyak kitab tafsir bahwa makna istawa ala taula, ala istaula ala arsy, maknanya istaula yang artinya menguasai dari wilayah, dari istilah, berarti maknanya Allah menguasai arsy. Padahal Allah sebut Ar-Rahman 'alal 'arsy, hawa. Disebutkan takwilnya adalah istaula, mengistilah arsy, menguasai arsy. Dan ini makna yang negatif, di mana istaula ada mengandung arti bahwa suatu daerah atau suatu tempat dikuasai oleh seseorang, lalu kemudian datang kekuatan yang lebih dahsyat dan merebut kekuasaan itu darinya. Oleh sebab itu semacam penjajah disebutkan demikian. Istaulau ala al-bilad, mereka menguasai negeri. Kenapa dibilang istaulau? Karena sebelumnya negeri itu ada penguasanya, hanya saja mungkin lemah, kalah dalam peperangan, lalu direbut kekuasaan darinya. Istaulau ala. Kalau ini dinisbatkan kepada Allah, berbahaya. Allah menguasai arsy, berarti maknanya merebut kekuasaan. Siapa yang menguasai arsy sebelum Allah, sehingga Allah merebut kekuasaan itu darinya? Oleh sebab itu kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wawu ini, wawu istawla, dalam menafsirkan makna istawa sama persis dengan nun himpah yang disebutkan oleh Yahudi. Ketika orang-orang Yahudi diperintah oleh Allah, yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah pula, wa qulu hittatun naghfir lakum khotayakum wa sanazidul muhsinin. Mereka diperintah untuk mengatakan hitta, hatta, dan tak mabuta. Hitta itu kalimat atau kata yang diperintah oleh Allah ucapkan. Tetapi Yahudi membaca ayat Allah tidak sebagaimana bacaan yang sebenarnya. La yaqulu haqqa tilawah, tidak mereka tilawah ayat Allah sebagaimana tilawah yang sebenarnya, sehingga mereka ucapkan kata itu dengan kata himpa dengan tambahan nun. Jauh beda himpa dengan himpa. Himpa artinya tepung dari gandum. Dan ini bentuk memperolok, mempermainkan ayat Allah. Kebiasaan Yahudi. Sama, mereka diperintah bilang kita, mereka tambah nun sehingga jadi himpa. Sama seperti orang-orang yang menyelewengkan ayat Allah, disuruh menyatakan istawa alal arsy, mereka tambahin waw, istaunya alal arsy, betapa dekat dan samanya waw itu dengan nunnya Yahudi. Ini bentuk yang disebutkan oleh Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud, orang-orang yang mendakwi menafsirkan ayat Allah bukan dengan tafsiran yang sebenarnya, meletakkan kata atau kalimat-kalimat Quran bukan pada tempat yang semestinya, apalagi yang lainnya pun demikian. Ketika mereka haramkan yang halal, mereka halalkan yang haram. Ini juga bentuk tidak membaca, tidak mentilawah Quran dengan tilawah yang sebenarnya. Riwayat yang lain, yang ketiga, disebutkan dari Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Kata beliau maknanya, ya'malu nabi muhtam wa yu'minuna bi mutasyabihi yaqiluna ma ashkala alaihim ila amin. Mereka itu mengamalkan yang muhkam, mengamalkan yang muhkam, dan mengimani yang mutasyabih, mengimani yang mutasyabih. Yang muhkam itu yang mereka amalkan, yang mutasyabih mereka imani, seperti yang Allah sebutkan di dalam Quran, kullu min 'indi rabbina wa sa'a mu'minin Mereka nyatakan bahwa semua itu datangnya dari Allah Tuhan kami, baik itu ayat-ayat yang muhkamah ataupun ayat-ayat yang mutasyabihat. Sebagian ulama menyebutkan yang dimaksud muhkamah ayat-ayat yang nasikhah, ayat-ayat yang menasakh, menghapus hukum-hukum yang terdahulu. Muasyabihat, ayat-ayat yang mansukhah, ayat-ayat yang terhapus hukumnya, ada di dalam Quran dan cukup banyak. Ada ayatnya namun hukumnya tidak dipakai. Masa atau waktu pelaksanaan hukum itu sudah dihapus oleh Allah dengan ayat-ayat yang muhkamat. Bagi orang yang beriman, tidak ada keberatan bagi mereka. Mereka nyatakan dalam Ali Imran, kullun min indi rabbina, semua itu yang muhkam maupun yang mutasyabih datangnya dari Tuhan kami, semuanya ayat Allah. Adapun orang yang di hatinya ada kesesatan, yang di hatinya ada keraguan, akan mengkorek-korek permasalahan yang tidak mendatangkan manfaat baginya. Apa iya? Apa masuk akal? Ada ayat, gak ada hukumnya, gak boleh dimakan, padahal dibaca ayatnya. Lalu mengapa disyariatkan demikian kalau ternyata di kemudian hari hukumnya dihapus oleh Allah? Apa manfaatnya? Ini bukan ciri orang-orang yang membaca Quran dengan sebenar-benarnya tilawah. Yatiluna ma'askala alaihim ila'alim, kata Hasan Al-Bashri. Mereka mengembalikan permasalahan-permasalahan tafsir ayat yang sulit kepada alimnya, ditanyakan dan dikembalikan kepada alimnya, pada para ulama, para a'immah, para sahabat, para tabi'in, atba tabi'in, dan para a'immah Malik, Syafi'i, Ahmad, dan para a'immah yang lainnya, termasuk kitab yang sudah kita baca, Ibnu Katsir rahimahullah, Tafsir Qur'an al-Azim, salah satu ulama yang menafsirkan ayat-ayat Allah dengan mengembalikan ilmunya kepada para ulama yang mendahului beliau. Seperti kita lihat, dikembalikan kepada keterangan Mas'ud, Ibnu Abbas, para tabi'in, Qatadah, Mujahid, dan para imam yang lain. Itulah seperti kata Hasan Al-Basri, dalam permasalahan ayat-ayat yang sulit dikembalikan kepada alimnya, kembalikan kepada para ulamanya. Oleh sebab itu, hendaknya kita berhati-hati agar selektif di dalam kitab-kitab tafsir, karena berpengaruh terhadap pemahaman kita. Apa yang kita pahami tentang ayat-ayat Allah, kitab suci kita, harus selektif, benar-benar berhati-hati kitab mana yang benar, yang patut dibaca, patut jadi rujukan. Karena surah kitab berguna dan bisa dibaca. Terkadang background orangnya pun tidak jelas, dan kalau dilihat kitab tafsirnya tidak seperti ini. Ini kan Masya Allah, dikembalikan kepada para ulama yang memahami ayat itu langsung dari Rasulullah SAW, para sahabat, atau generasi selanjutnya, murid-murid para sahabat. Dikala Islam masih segar, bagikan buah baru dipetik dari pohonnya. Terkadang kitab-kitab tafsir yang lain nggak ada semacam ini, isinya cerita kesana kemari. Dan juga orang yang bukan tipe mufassir, bukan seorang alim, tapi sastrawan. Sastrawan menafsirkan Quran, apa jadinya? Oleh sebab itu perlu kita berhati-hati agar tidak salah kaprah ketika membaca tafsiran-tafsiran tersebut, terlebih lagi tafsir atau bentuk-bentuk tafsiran yang sifatnya itu asriyah, kontemporer. Dia menafsirkan ayat sebatas atau sesuai dengan kondisi yang adanya. Jeleknya tafsir semacam ini, dikala zaman berubah, kondisi berubah, generasi setelahnya membaca tafsir itu nggak akan paham ini apa yang dia maksud. Kondisinya sudah berubah. Lingkungan atau kehidupan politik di masa penulis dengan masa berikutnya sudah jauh berbeda. Karena dia paksakan ayat-ayat itu sesuai dengan kondisi zaman yang dia hidup di dalamnya. Beda dengan semacam Ibnu Katsir, walaupun beliau tulis di abad ke-8 Hijriah, sampai detik ini pun tafsiran beliau benar, karena ditafsirkan dan dikembalikan kepada alimnya, kepada para ulamanya, sehingga ayat itu Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita pahami dengan tafsiran Rasul dan para sahabatnya sampai akhir masa. Ya, seperti itu makna ayat. Karena Allah turunkan Quran, Rasul ajarkan sunnahnya untuk umat manusia sampai akhir zaman. Beda dengan orang yang menafsirkan sesuai dengan kondisi yang atau zaman yang ada di masanya. Terbatas. 100 tahun ke depan pun, jangan ke 100 tahun. Setelah penulisnya mati, mungkin 20 tahun, 30 tahun sudah banyak perbedaan. Kalau dibicarakan dengan ilmu dunia saja, teknologi sendiri sudah sedemikian maju, sudah sedemikian beda, sehingga nggak dipahami apa yang diceritakan di masa itu, nggak ada gunanya. Yang penting seperti diingatkan oleh para ulama agar kita berhati-hati di dalam membaca dan memilih kitab-kitab tafsir. Nah, kitab-kitab itu kitab-kitab yang murni menerangkan ayat dengan benar, menerangkan akidah Islam dengan benar, menerangkan iman dengan benar. Karena Mas'alullah al-Afiyah wassalam, sebagian yang berbicara tentang permasalahan-permasalahan akidah yang bukan saja sesat, bahkan kufur. Akidah yang sampai pada tingkatan kekufuran, semacam wahdatul wujud, semua yang ada di depan mata kita itu ada wujudnya, fana. Yang kamu lihat manusia berjalan berdiri di hadapan kamu, pada hakikatnya dia itu bukan manusia, tetapi wujud dari penciptanya. Kamu lihat sapi, kambing, pada hakikatnya bukan kambing atau sapi yang kamu lihat, tapi wujud dari penciptanya. Dan ini akidah dan keyakinan yang kokoh kepada Allah, tertuangkan di dalam beberapa kitab tafsir. Oleh sebab itu, permasalahan yang sangat menentukan, sangat penting. karena itu berpengaruh kepada pemahaman kita terhadap ayat-ayat Allah, agar kita tidak salah memahami, agar kita benar, tidak termasuk orang-orang yang dicela oleh Allah. Sifat orang-orang Yahudi meletakkan ayat Allah bukan pada tempatnya, menafsirkan ayat-ayat Allah bukan dengan makna yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di dalam ayat ini Allah menyebutkan yatlunahu haqqa tilawati. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya dari Ikrimah dari Abdullah bin Abbas, kata beliau dalam makna lain, yatlunahu haqqa tilawati yattabi'unahu haqqa tiba'i. Makna membaca Quran dengan bacaan atau mentilawah Quran dengan tilawah yang sebenarnya, kata Ibn Abbas, artinya mengikuti ajaran-ajaran Al-Quran dengan bentuk pengikutan yang hak, pengikutan yang sesungguhnya. Beliau kata haqqa tilawatih yatlunahu haqqa tilawatih. Tilawah di sini maknanya ittiba, mengikuti, beragama, beriman dengan tuntunan-tuntunan ayat-ayat Allah. Beliau datang tafsir ini dengan ayat lain di surat Asy-Syams ayat kedua, wal qamari idza وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا يَقُولُ اِتَّبَعَهَا. Kata Ibnu Abbas, تَلَاهَا اِتَّبَعَهَا, mengikuti, وَالْشَمْسِ وَقُعَهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا, demi, Allah bersumpah dengan bulan, karena Allah bersumpah dengan segala yang Dia kehendaki. Adapun kita diharamkan untuk bersumpah dengan selain nama Allah. Demi bulan yang mengikuti matahari terbit atau muncul setelah matahari terbenam. Talaha, lafaz talaha ini, tala dalam bahasa Arab fi'il mudhari'nya yablu, masdarnya tilawah, talayatlu tilawatan. Dan di dalam ayat ini Allah sebutkan demikian, yatlunahu haqqa tilawati. Sehingga kata Ibn Abbas, maknanya yattabi'unahu haqqa tiba'i, mereka ikuti ajaran Al-Quran dengan bentuk pengikutan yang sesungguhnya. Tafsiran semacam ini juga disebutkan dari Ikrimah, Atha, Mujahid, Abu Razim, Ibrahim An-Nakhai, rahimahumullah ta'ala. Seperti ini tafsiran yang benar. Kan enak, kita dididik secara ilmiah oleh para sahabat Rasul bahwa tilawah yang dimaksud bukan hanya bacaan, walaupun itu salah satu maknanya seperti kata Ibnu Mas'ud tadi. Makna tilawah pula di dalam ayat ini adalah mengikuti Al-Quran, membatasi diri dalam beragama dengan Al-Quran dan sunnah Rasul. Kalau ditanya apa ada dasarnya tilawah, maknanya mengikuti, ada. Seperti dalam Asy-Syams tadi, wal qamari idza talaha, ketika bulan itu mengikuti matahari. Talaha, ilmiah sekali, masya Allah, enak, mudah, dengan bimbingan para ulama dari para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan pula oleh Imam Sufyan ats-Tsauri rahimahullah dari Abdullah bin Mas'ud, kata Ibn Mas'ud, sama dengan pernyataan Ibnu Abbas, yatlunahu apa tilawati, tilawah yang dimaksud adalah ittiba, mengikuti ajaran Al-Qur'an itu. Makna asar dari Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas ini bahkan diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bin Khattab dari riwayat Nasr bin Isa bahwa Rasulullah sebutkan yatlunahu haqqa tilawati qala yaktabi'unahu haqqa tibah, mereka ikuti Al-Qur'an yang sesungguhnya. Namun hadis seperti ini kalau disandarkan kepada Rasulullah tidak benar, karena sanadnya kata Ibnu Katsir banyak perawi-perawi yang majhul, perawi yang tidak mendapat tausir, tidak mendapat tazkiyah, rekomendasi thiqah kekuatan riwayatnya dari para ulama hadis. Walaupun maknanya sahih, maknanya benar, seperti yang disebutkan oleh Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud tadi. Dan cukup itu, cukup riwayat dari Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas. Diriwayatkan pula dari pernyataan sahabat Rasulullah Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, "Anattabi'ul Qur'ana yuhbatu bihi 'ala riyadil jannah." Balasan bagi orang yang mau mengikuti Al-Qur'an dalam beragama dengan bentuk pengikutan yang jujur, sungguhnya dia halalkan yang halal, haramkan yang haram, perintah dia lakukan, larangan dia tinggalkan. Kalau dia mau mengikuti dengan benar Quran, maka dia akan diberi balasan oleh Allah berupa taman-taman di surga. Taman-taman di surga. Juga sebagai bentuk contoh orang-orang yang mentilawah Al-Quran bukan pada tilawah benarnya, meletakkan ayat-ayat Allah bukan pada tempatnya, menafsirkan ayat-ayat Allah bukan pada tafsirnya, apa yang disebutkan oleh sebagian bahwa Adam alaihissalam ketika diturunkan oleh Allah dari surga terangkan bahwa surga yang dimaksud bukan surga Allah, bukan surga yang di langit, tetapi itu tentang taman yang indah, banyak bunga beraneka ragam, sejuk hawanya, banyak buah-buahan subur, ada di atas gunung di daerah timur tengah. Karena Adam bermaksiat lalu makan buah tersebut, disuruh oleh Allah turun dari taman itu mengembara ke bumi. Nah, ini tafsirnya siapa? Padahal yang dia tafsirkan jannah yang disebut oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Semaunya dia katakan jannah yang dimaksud taman di bumi, bukan surga yang kita yakini di sana. Ini bentuk meletakkan ayat-ayat Allah bukan pada tempatnya. Menafsirkan dan mentakwilkan Quran tanpa dasar ilmu. Al-Muhim, kembali kepada pernyataan Abu Musa Al-Ash'ari bahwa orang yang mengikuti Al-Quran dengan benar, dia akan diberi balasan oleh Allah taman-taman di jannah. Nas'alullah min fadlih, mudah-mudahan kita dijadikan dari mereka. Dilihatkan pula dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, kata Umar, "Humul ladzina idza marru bi ayatin bi ayati rahmah sa'aluha min Allah." Wa idza marru bi ayati adzab is'adu minha. Mereka itu, kata Umar, ketika melewati ayat rahmat, mereka memohon kepada Allah rahmat tersebut. Kalau mereka melewati ayat-ayat adab, mereka berlindung diri kepada Allah dari adab tersebut. Itu makna yatlunahu haqqa tilawatih, lalu tafsiran yang mirip dengan ini. Dan ini semua benar, karena kebiasaan para ulama, para sahabat, para tabi'in dan selanjutnya, kalau menafsirkan ayat, mereka tafsirkan salah satu dari maknanya. Mereka tafsirkan salah satu dari makna yang dikandung dalam ayat itu, sehingga bukannya bertentangan dengan tafsiran yang lain yang ditafsirkan oleh sahabat lain atau sahabat yang sama pada riwayat yang lain. Sebetulnya bukan bertentangan, cuma sekedar memberi contoh salah satu makna yang dikandung dalam ayat itu. Seperti kata Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ketika kita ditanya orang yang belum mengerti, misalnya atau anak tanya, "Pak, kue itu apa?" Kalau kita tunjukkan ke anak itu di bolu misalnya, "Ini yang namanya kue." Benar penjelasan kepada anak itu bahwa bolu itu adalah kue. Orang yang lain mungkin ketika ditanya apa itu kue, dia tunjukkan black forest misalnya, "Inilah kue." Kedua-duanya tidak bertentangan. Yang menyatakan bolu bukan berarti salah. Yang menyatakan black forest pun tidaklah salah. Dan dia tidak meyakini bahwa selain bolu bukan kue. Kan demikian. Sekedar contoh. Nah, demikian pula para ulama salaf, para sahabat, para tabi'in ketika menafsirkan ayat, mereka sebutkan salah satu makna yang dikandung dalam ayat itu tanpa menafikan makna lain yang ada dalam ayat itu. Yang terkadang makna itulah yang diterangkan oleh ulama lain atau oleh ulama yang sama dalam riwayat yang lain. Sehingga sekian makna tadi tentang makna tilawah, membaca Al-Quran dengan bacaan yang sesungguhnya, baik yang menafsirkannya menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, menjalankan perintah, menjalankan larangan, atau yang menafsirkannya membaca sebagaimana Allah turunkan Al-Quran itu. Maksud, demikian pula mengikuti Al-Quran dengan bentuk pengikutan yang sesungguhnya. Demikian pula yang menafsirkan kalau melewati ayat rahmat, jannah, mereka minta kepada Allah. Kalau melewati ayat azab, mereka berlindung diri kepada Allah dari azab. Semua itu benar, tidak bertentangan satu dengan yang lainnya. Allah Ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pekan depan. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.